percaya, tapi ini terjadi nyata. Mengapa cintamu kini pun sirna? Bara api ku genggam panas, lebih sakit hati kau remas. Kau biarkan ku memandangi awan hitam. Kau biarkan ku menangis sepanjang malam. Terjadi nyata. Mengapa cinta